kabar padaku? Kau kekasih yang ku sayang, masih mengingat dirinya, mantan kekasih yang lama, yang dulu pernah kau cinta. Pernah.